Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia-Nya kita masih bisa mendapati hari ini, kita masih bisa beribadah, masih bisa menambah amal soleh kita. Demikian pula kita masih bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang dengan hal tersebut, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan juga sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bagaimana pentingnya iman, kedudukan iman dalam Islam, dan bagaimana para salafun salih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat concern, sangat perhatian tentang masalah iman. Demikian pula, bagaimana iman tersebut adalah bukan sesuatu hal yang senantiasa atau yang tetap saja, yang stagnan dalam diri seorang hamba, tapi bahkan iman adalah sesuatu yang senantiasa berubah-ubah, naik dan turun dalam diri seorang hamba. Dia akan naik secara umum dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, dan demikian pula dia akan turun secara umum dengan atau ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Nah, dalam kitab ini dibahas beberapa sebab-sebab yang utama yang bisa menaikkan kadar keimanan dan sebab-sebab yang utama yang bisa menurunkan kadar-kadar keimanan. Dan beliau menyebutkan, dan kita sampai pada pembahasan yang pertama insyaAllah, yaitu sebab-sebab yang akan bisa menambah keimanan. Di sini beliau menyebutkan ada 3 poin besar sebab-sebab bisa menambah keimanan seseorang yang kita akan membahas. Poin yang pertama pada kesempatan hari ini insyaAllah, yaitu yang pertama beliau sebutkan, ta'allumu al-ilmi an-nafi'i, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yang nanti akan beliau sebutkan beberapa contoh-contoh ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pelajari untuk menambah keimanan kita. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah, merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat-ayat Allah berupa alam ini dan segala penciptaan atau segala ciptaan, segala makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala buat di seluruh alam ini. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-ijtihadu fil a'mali as-salihati, ijtihad sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal-amal yang soleh. Ini 3 poin utama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang apa yang bisa menambah keimanan seorang hamba. Jadi insyaAllah pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu ta'allumul ilmi an-nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sesungguhnya inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allumul ilmi an-nafi'i ilmi syari'ati al-mustamaddi min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ini yang perlu kita tegaskan, bahwa sesungguhnya satu sebab yang paling penting dan yang paling bermanfaat dalam menambah keimanan, karena tadi iman naik turun dan kita mesti senantiasa menjaga kestabilan iman itu, sehingga kalaupun ketika turun tidak jauh turunnya sehingga trennya menurun. Akan tapi kita coba bagaimana trennya menaik. Kalaupun turun, turun sedikit, kemudian kita naik lebih banyak daripada kita turunnya. Maka penting untuk mempelajari apa yang menambah keimanan. Maka kata beliau, di antara yang paling penting dan yang paling bermanfaat dalam menambah keimanan, ta'allumul ilmin nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu syariah? Yaitu ilmu syariat. Al-mustamaddi min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ilmu syariat yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ilmu nafi yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah keimanan seseorang adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu yang sumbernya diambil dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ilmu syar'i? Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang beliau bawakan di sini, wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i, yang dimaksud dengan ilmu yaitu adalah ilmu syar'i. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang dengan ilmu syar'i tersebut membawa manfaat, seorang hamba mengetahui kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajibannya berupa perkara-perkara agama, baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara muamalah kepada sesama manusia. Wal ilmi billahi wa sifatihi, dan ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan apa kewajiban seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah tersebut. Wa tanzihihi anin naqais, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ya, maka inilah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, seorang ulama besar Syafi'iyah, penyusun Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, yang dimaksud dengan ilmu yang bisa menaikkan keimanan di sini, yang disebutkan pujian-pujian dalam Al-Quran, adalah ilmu syar'i, yang bisa menyebabkan seorang hamba tahu apa kewajiban-kewajibannya dalam ibadah. Dia harus sholat, dia harus zakat, dia harus puasa, dia harus kewajiban-kewajiban ibadahnya kepada Allah dan juga kewajiban muamalahnya kepada sesama makhluk. Dia harus bayar hutang, dia harus bagaimana baik kepada orang tua, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting juga ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau melanjutkan, madaru dhalika ala at-tafsir wal hadithi wal fiqhi. Ilmu tersebut berputar pada beberapa ilmu, kata beliau, tafsir, mempelajari Al-Quran, wal hadith, mempelajari hadis Nabi SAW, wal fiqhi, dan mempelajari fikih, agama yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Sejauh apa kita mempelajarinya? Apa semua orang harus jadi seorang alim? Harus jadi seorang ulama? Pintar dalam masalah agama? Semuanya tidak. Kewajiban seseorang mempelajarinya adalah sebatas apa yang menyebabkan seseorang tersebut bisa masuk ke jannah dan terhindar dari api neraka. Itu kewajibannya. Maka tentunya ada ilmu-ilmu di sana yang semua orang wajib untuk mempelajarinya. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara misalnya berwudu, karena itu terkait dengan sholat. Karena setiap kita punya kewajiban untuk itu. Kecuali dia orang gila atau anak kecil misalnya. Yang paling penting lagi tentang akidah. Karena semua kita, setiap kita wajib untuk memiliki akidah yang lurus. Wajib untuk memiliki akidah yang benar. Nah, itulah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap kita. Bukan artinya semua orang itu harus jadi seorang ulama. Tapi kalau seseorang misalnya mau bergelut dalam dunia usaha, maka wajib bagi dia untuk mempelajari fikih muamalah, sehingga dia tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan ketika berusaha. Kemudian duitnya sudah banyak, dia mau berzakat, maka wajib bagi dia untuk mempelajari fikih tentang zakat. Kemudian dia mau pergi haji, maka wajib bagi dia untuk mempelajari fikih tentang ibadah haji yang hendak dia lakukan tersebut. Begitu seterusnya. Sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang itu kepada jannah dan menghalanginya dari jatuh ke dalam jurang api neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya mengenai keutamaan ilmu ini dan hubungannya dengan keimanan. Keutamaan belajar ilmu, keutamaan berilmu, keutamaan ulama dan hubungannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Menyaksikan apa? Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Ada lagi yang bersama Allah yang bersaksi demikian, wal malaikah, dan demikian pula para malaikat. Ada lagi, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, demikian pula para orang-orang berilmu, mereka menyaksikan dengan sebenar-benarnya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang Maha Aziz dan yang Maha Hakim. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini persaksian tentang keimanan yang paling besar, yaitu syahadat. Persaksian seseorang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di antara yang menyaksikannya adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah mereka semakin kuat keimanannya kepada Allah, sehingga mereka pun bersaksi. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnir rasikhuna fil ilmi," akan tetapi orang-orang yang rasikh, orang-orang yang teguh dalam ilmunya, minhum di antara mereka, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dua tipe ini, beriman dan berilmu. Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu, kepada Rasul sebelummu, yaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelum Al-Quran yang diutuskan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang tidak mengalami perubahan-perubahan di sana sini. Bukan yang ada sekarang yang sudah berubah dari apa yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu. Wal muqimina shalah, dan demikian pula mereka mendirikan salat. Wal mu'tuna zakah, dan demikian pula mereka menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka lah orang-orang yang akan kami berikan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Maka Allah kaitkan orang-orang yang mau beriman dengan Al-Quran dan orang-orang yang mau beriman dengan apa-apa yang turun sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu adalah diantaranya ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang teguh ilmunya. Maka dengan semakin seseorang itu berilmu, akan semakin besar keimanannya kepada Al-Quran. Dengan keimanan yang besar kepada Al-Quran, seseorang akan mudah dalam menjalankan syariat agama kita ini. Dan akan mengikutinya, senantiasa menjadikan Quran sebagai imam, sebagai pedoman bagi kehidupannya sehari-hari. Kemudian, ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107-109. Allah mengatakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah, kalian beriman atau kalian tidak beriman. "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu di antara kalian sebelum ini, idza yutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, mereka tersungkur sujud. Yaquluna subhana rabbina, mereka mengatakan maha suci Rabb kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula. Sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terjadi. Lihat, dalam ayat ini ada orang-orang yang tersungkur sujud membaca ayat-ayat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat tersebut, dan mereka yakin apabila ayat-ayat tersebut dibacakan janji-janji Allah, bahwa Allah pasti akan menepati janjinya, tidak akan ingkar janji. Siapa mereka? Innal ladhina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berilmu sebelum mereka. Apa? Ilmu lagi. Ilmu, tadi ilmunya ilmu apa? Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu matematika, ilmu trigonometri, bukan. Ilmunya adalah ilmu agama tentunya ini maksud di sini. Mereka tersungkur sujud ketika dibacakan Al-Quran. Dan mereka yakin ketika Allah menjanjikan sesuatu dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, maka itu pasti terjadi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Berbeda seperti orang-orang yang sekarang ini yang mengaku berilmu, akan tapi ilmunya tidak sampai pada hatinya. Akhirnya apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran mereka mengolok-olok. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan syariat Al-Quran mereka mengejeknya. Ada orang mau memelihara jenggotnya, maka diejek-ejek dengan kambing, dengan kotor dan lain sebagainya. Ada orang yang berharap surga Allah Subhanahu wa taala, berharap kemudian mendapatkan bidadari di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan-amalan soleh, maka kemudian mereka pun mengejeknya. Ya, mengejek bidadari di surga dan lain sebagainya. Konon dikatakan mereka orang-orang yang pendidikannya S2, S3, dan bahkan tentang masalah Islam katanya. Tapi belajarnya di negeri-negeri barat, di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri sekuler. Sehingga pemahaman mereka tentang agama tidak membuat mereka tunduk, beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru malah membuat mereka hatinya semakin keras, membuat mereka semakin mengejek-ngejek ayat Allah, mengejek-ngejek janji Allah, mengejek-ngejek dengan syariat Allah. Berbeda dengan orang-orang beriman yang imannya ditambah dengan ilmu, yang mereka mengatakan ketika dibacakan ayat Allah, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'una. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terjadi. Begitu yang mereka lakukan. Begitu yang mereka ucapkan, subhanallah. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54. Ini mari kita menyimak ayat-ayat Al-Quran mengenai hubungan antara orang-orang berilmu, ulama, antara ilmu dengan iman seseorang. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Dan agar orang-orang yang berilmu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna bih, maka mereka pun beriman dengan Al-Quran tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang berilmu. Ya, mereka beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fayu'minuna bihi fatukhbita lahu qulubuhum, maka hati mereka pun tunduk dengannya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan jalan yang lurus. Lihat bagaimana ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang punya keimanan dengan kebenaran Al-Quran. Kemudian, bukan sekedar mereka, oh iya, ini benar. Tapi kemudian mereka tidak mau tunduk, mereka menentang. Fatukhbitu qulubuhum. Hati mereka pun tunduk. Siapa mereka? Lihat awalnya. Waliya'lamal ladina utul ilma. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu itu membenarkan isi kandungan Al-Quran dan tunduk hati mereka. Lagi-lagi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-6. Wa yarul ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang diberi ilmu itu melihat bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu itulah al-haq, itulah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan itulah yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Subhanallah. Siapa mereka yang yakin dengan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an inilah kebenaran, Al-Qur'an inilah yang bisa membawa seseorang menuju jalan Allah yang lurus? Siapa? Wa yarul ladzina utul ilma, orang yang berilmu memandang seperti itu. Orang yang punya pandangan seperti itu adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Bukan ilmu dunia, ya. Karena banyak kita melihat orang-orang yang belajar ilmu dunia, justru semakin dia belajar ilmu dunia dalam, ya, karena hawa nafsu menguasainya, dasarnya adalah hawa nafsu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan petunjuk kepadanya, malah semakin ingkar dengan agama. Malah semakin ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir. Surat Fatir ayat yang ke-28. Allah mengatakan innama yashallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah menyebutkan di sini ada orang-orang yang takut kepada Allah. Yang takutnya dia kepada Allah membuat dia apa? Membuat dia apa? Takut kepada Allah membuat dia tidak berani untuk menjerumuskan diri mereka ke dalam kemaksiatan. Karena apa? Takut kepada Allah. Ya, mereka takut hukuman Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka ketika ada larangan Allah mereka berhenti. Karena mereka tahu bahwasanya ada hukuman Allah ketika mereka melanggarnya dan hukuman Allah itu pedih, mereka tahu itu semua. Siapa yang Allah sebutkan itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Mereka adalah ulama. Ulama itu orang-orang yang berilmu. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali apa yang membuat mereka ini takutnya apa? Ilmu agama. Siapa yang seperti ini? Orang yang punya ilmu apa? Ilmu agama. Kemudian di antara yang disebutkan lagi oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala sebuah ayat yang sering kita dengar tentang keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maruna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Maka dalam ayat ini Allah menunjukkan, Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Yang Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang beriman, ada Allah angkat derajatnya. Tentunya derajatnya dalam keimanan, karena yang menjadi basic mereka adalah keimanan. Ada orang sama-sama beriman, ada satu orang beriman yang lebih diangkat derajatnya, lebih diangkat keimanannya. Siapa mereka? Utul ilma, orang-orang yang berilmu. Ya, ada orang beriman, berilmu, orang beriman tidak berilmu. Allah katakan Allah mengangkat derajat orang beriman yang berilmu. Ilmu apa? Tadi, kembali kepada ilmu agama. Ilmu agama yang bagaimana? Yang benar-benar kokoh di dalam hati. Ilmu agama yang membawa seseorang untuk mengamalkannya. Yang mengantarkan seseorang untuk mengamalkannya. Nah, ini ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala tentang hubungan antara ilmu dengan keimanan. Kita lihat tadi, mereka orang-orang beriman dengan keimanan yang kokoh adalah mereka yang memiliki ilmu. Orang yang Allah pun angkat derajatnya adalah mereka yang memiliki ilmu. Jadi dengan keimanan plus ilmu, iman mereka semakin kokoh. Iman mereka semakin kokoh, ilmu mereka bertambah. Ilmu mereka bertambah, iman mereka semakin kokoh. Begitu terus siklusnya, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya. Semakin terus ke atas. Naam. Kemudian dibawakan pula oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengenai hadis-hadis tentang hal tersebut. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebuah hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW, dan ini sudah sering kita dengar insyaAllah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu fid din, membuat dia paham dengan agamanya. Ya, para ulama mengatakan khairan di sini, lihat khairan di sini, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan. Dalam bahasa Arab disebut isim yang nakirah karena ada tanwinnya. Artinya Allah inginkan semua kebaikan, apapun, segala macam kebaikan. Siapa? Yufaqihu fiddin, adalah orang yang Allah pahamkan dalam agama. Nabar Alma juga menjelaskan, maka sebaliknya. Orang yang tidak Allah pahamkan agama, boleh jadi, na'udzubillah, Allah tidak menghendaki orang tersebut kebaikan. Maka, ini sebuah hal yang seharusnya bisa mencambuk kita untuk terus belajar agama kita. Ya, terus mempelajari agama kita. Akidahnya, fikihnya, tafsirnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Ya. Dan kuncinya belajar agama. Mau baik tapi tidak belajar agama, orang baik tapi tidak paham agama, nonsen. Dalam Islam mustahil. Ya, kalau logika orang-orang sekuler mungkin, oh dia baik, Masya Allah. Tapi baik tapi gak belajar agama, dalam Islam mustahil. Sumber kebaikan adalah dalam agama, dalam Islam. Itu sumber kebaikan. Wah, ada orang Islam yang jahat, so, pintar agama tapi jahat. Itulah. Ilmunya tidak berkah. Ya, ilmunya tidak membawa manfaat pada dia. Tapi, walaupun dia sudah punya kunci yaitu ilmu. Ya, walaupun belum tentu itu juga kemudian itu saja bisa membawa manfaat, tidak. Nah, tapi dia sudah punya kuncinya, dan siapapun harus mengambil kunci ini untuk bisa menjadi orang yang baik, yaitu mempelajari agamanya. Kemudian hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini perlu jalan, perlu usaha, harus jalan ke majlis ta'lim, harus jalan ke pesantren, harus jalan ke sekolah, harus jalan ke tempat guru. Ya, harus jalan ke masjid, perlu jalan, perlu usaha. Kata Nabi SAW, Allah akan memudahkan jalan bagi dia untuk memudahkan jalan-jalan ke surga bagi dia. Subhanallah. Ya. Karena dengan belajar, dia tahu bagaimana caranya ke surga. Maka Allah mudahkan jalan ke surga. Beda dengan orang yang tidak tahu jalan ke surga, tidak belajar, dia tidak tahu jalan ke surga, bisa jadi dia masuk surga memang, tapi susah jalannya. Ya. Atau sama-sama masuk surga tapi tentunya berbeda derajat yang didapatkan oleh orang berilmu dan yang tidak berilmu, karena dengan ilmunya dia tahu jalan yang mudah menuju ke jannah. Ya. Kemudian apalagi keutamaan menuntut ilmu, kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menurunkan sayapnya, menaruh sayap-sayapnya, menundukkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu sebagai wujud keridhaan mereka dengan apa yang mereka perbuat, yaitu belajar tadi. Subhanallah. Ya, malaikat memiliki sayap dan sayapnya ditundukkan di depan penuntut ilmu, di depan orang yang mempelajari ilmu. Ingat, ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Terus ilmu yang lain bagaimana Ustaz? Saya belajar teknik, belajar kedokteran, apa kemudian itu salah? Tidak salah. Ketika Anda belajar kedokteran, belajar teknik, belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya. Anda belajar itu semua, kemudian membawa manfaat bagi kaum muslimin, Anda juga mendapatkan pahalanya insyaAllah. Tapi ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut, ilmu-ilmu yang mubah dan kemudian bermanfaat tersebut, ya, seseorang tidaklah dituntut untuk mempelajarinya wajib seperti dia belajar ilmu agama, tidak. Nah, apa tuh saya nggak boleh belajar itu, Ustaz? Boleh-boleh saja, silahkan. Jadilah Anda yang juga yang terbaik dalam bidang-bidang tersebut. Tapi ingat, ilmu yang tidak boleh Anda lupakan, Anda tinggalkan, yaitu ilmu agama Anda. Belajar tentang hal tersebut, pelajari hal tersebut, sehingga Anda bisa mengambil jalan yang terbaik. Anda tahu apa-apa yang terbaik bagi Anda untuk dunia Anda, untuk akhirat Anda. Nah, ini keutamaan yang lainnya, yaitu malaikat pun bahkan menundukkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu. Apalagi kata Nabi SAW dalam hadis ini masih lanjutannya, wa innal alama la yastaghfiru lahu man fis sama wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitana fi jawfil ma. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang alim itu, orang berilmu itu, semua yang di langit dan di bumi memohon ampun untuk mereka. Bahkan wal hitanu fi jawfil ma, bahkan hewan-hewan yang hidup di laut yang dalam tersebut. Hewan-hewan yang hidup di laut yang dalam, ikan-ikan yang hidup di laut dalam, mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berilmu. Ya Allah ampuni orang berilmu. Ya Allah ampuni orang yang berilmu. Subhanallah. Seluruh langit dan bumi memohon ampunan kepadanya. Mendoakan kebaikan untuk orang yang berilmu tersebut. Kenapa? Karena dengan ilmu yang ada padanya, dia juga telah turut menjaga kebaikan semua makhluk yang ada. Dengan ilmu yang ada padanya, dia telah menjaga kebaikan semua makhluk yang ada. Dengan ilmu agama yang ada padanya, dia menjaga kebaikan semua makhluk yang ada. Ya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, masih dalam ayat ini, menjelaskan tentang keutamaan berilmu, ulama, keutamaan orang yang punya ilmu. Wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim daripada seorang abid, seorang yang suka ibadah. Jadi Nabi mengelompokkan manusia ada dua tipe di sini. Anda alim, dia berilmu, mungkin ibadahnya biasa-biasa saja juga. Yang kedua, ada seorang abid yang orang ibadahnya getol sekali, tapi dia tidak berilmu. Ini dua tipe orang yang disebutkan Nabi SAW di sini. Agar tidak terkecoh. Oh, maksudnya orang ibadah enggak ini, enggak boleh. Tapi yang satu ibadah getol tapi ilmunya kurang. Yang satu ibadahnya standar tapi dia punya ilmu yang lebih. Ilmu yang banyak. Mana yang utama di antara keduanya? Kata Nabi, kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Lebih berutama orang yang berilmu tadi. Seperti keutamaan bulan dibanding seluruh bintang-bintang. Yang terlihat manusia, ingat. Yang terlihat manusia. Bintang kan jauh lebih terang daripada bulan sebenarnya. Ya, kalau antum melihat dari jauh, dari dekat-dekat misalnya. Tapi kalau antum melihat dari bumi, yang terlihat manusia, bulan bersinar terang. Kelihatan bintang hanya tik-tik-tik-tik-tik. Begitu saja. Begitu Nabi mengumpamakan, ya, apa namanya, orang yang berilmu di atas orang yang amin. Kenapa? Karena dengan ilmu orang tersebut, orang bisa menjadi baik. Orang bisa menjadi ahli ibadah. Orang bisa tidak berbuat kezaliman. Orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan seluruh negeri mungkin menjadi baik karena ilmu yang ada pada seseorang. Ya. Adapun ibadah, orang yang ibadah, getol ibadah, dia mungkin baik tapi hanya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya. Bahkan kadang-kadang mungkin karena dia ngejar ibadah-ibadah, berbagai macam ibadah, akhirnya dia justru berlebihan dalam arti mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya sebenarnya. Dan banyak kita jumpai seperti itu. Ya, maka Allah sebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan orang yang berilmu ini lebih utama daripada orang yang abid. Orang yang ibadah tapi kurang ilmunya. Kemudian dalam hadis ini, masih lanjutan hadis ini, kata Nabi SAW, pujian bagi orang berilmu, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Kok bisa jadi ahli pewarisnya para nabi? Emangnya mereka anak-anaknya nabi? Emangnya mereka punya hubungan keluarga dengan nabi? Padahal umurnya atau jaraknya jauh sekali, bahkan nabi sudah wafat sudah lama. Tapi disebutkan para ulama adalah ahli waris para nabi. Kenapa? Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Karena warisan para nabi adalah ilmu. Maka para ulama, orang yang alim, orang berilmu, merekalah yang memegang warisan nabi itu. Sama, merekalah pewaris para nabi. Faman akhadahu, kata Nabi SAW di akhir hadis ini, faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Barang siapa yang mau mengambilnya, mengambil warisan nabi ini, mengambil ilmu ini, akhada bihaddin wafirin. Dia mengambil sebuah hal yang sangat melimpah, sebuah hal yang sangat banyak, subhanallah. Karena dengan ilmu yang ada pada seseorang, dia bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan. Dia bisa mendapatkan berbagai macam pahala yang tidak mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ya, boleh jadi dengan ilmunya dia mengajarkan kepada orang. Yang kita tahu, pahala mengajarkan kebaikan kepada orang ini bisa terus menjadi amal jariah yang jika seseorang melakukannya atau mendapatkannya, ilmu tersebut dimanfaatkan kebaikan-kebaikannya oleh orang, maka menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi dia hingga hari kiamat. Hingga walaupun dia sudah mati, terus mengalir selama ilmunya masih bermanfaat. Subhanallah. Ya. Ini rekan sekalian, sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan berilmu, keutamaan ulama, keutamaan belajar. Insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam sebab yang pertama ini pada pertemuan yang akan datang dengan penjelasan-penjelasan para ulama seputar perkara tersebut, seputar perkara ilmu tersebut dan apa ilmu yang bermanfaat itu nantinya. Karena tadi orang sudah punya ilmu agama Ustaz, tapi kemudian kenapa akhlaknya buruk? Kenapa kemudian muamalahnya enggak beres? Utang enggak bayar-bayar, ya? Atau kemudian suka nipu-nipu? Padahal ilmu agamanya baik. Padahal ilmu agamanya dihafal Quran mungkin padahal. Bagaimana bisa begitu ceritanya? Ya, mudah-mudahan kita akan membahasnya atau kita akan melanjutkannya melalui penjelasan-penjelasan para ulama pada bagian yang akan datang insyaallah. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.